Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana warhamna watub alayna wa adkhilna fi ibadikas salihin. Pendengar RRI yang kami muliakan, satu harapan bagi kami bahwa pada saat ini para pendengar, kaum muslimin, di mana saja Anda berada, dalam kondisi sehat dan tetap dapat menjalankan ibadah kepada Allah, melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi perbaikan dunia dan juga persiapan menuju jalan-jalan akhirat. Pada kajian saat ini kita akan meneruskan kajian tentang Syekh Muhammad, Tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang ada di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-66. 166, maaf. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wakafa billahi shahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, menyaksikan, dan Allah menurunkannya dengan ilmunya yang sangat luas, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dari kalimat tetapi Allah mengakui dapat diambil satu kesimpulan. Wahai Muhammad, musuh-musuhmu enggan untuk mengakui bahwa kamu adalah pengemban risalah ini. Lalu Allah menjelaskan, dialah yang telah menciptakan manusia, maka dia juga yang lebih mengetahui hukum atau undang-undang yang dapat melindungi manusia tersebut. Undang-undang tersebut adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kalau ahli kitab tidak mengakui apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu mengingkari kabar gembira yang ada pada kitab suci mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup, maka jangan khawatir, Allah lah yang akan menjadi saksi. Dan akan hal tersebut ya, menjadi saksi tentang kerasulan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, ini di sini disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad jangan bersedih, jangan merasa ditinggalkan, jangan merasa tidak ada pendukung. Walaupun dia sendiri di dunia ini, maka jangan takut. Allah yang akan menjadi saksi terhadap Al-Quran dan risalah kenabian yang dibawanya. Anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Ini makanya kita harus lihat Al-Quran ini bahasanya. Dia isinya mengandung ilmu pengetahuan. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, seharusnya umat Islam ini telah mendapatkan ilmu pengetahuan, meminta kebanyakan kepada Allah, berusaha untuk mengembangkan iptek komunikasi. Nah, justru terbalik, saya melihat sekarang Ustaz Fajrul, semakin tinggi ilmu manusia, semakin kuat dia berdukun, semakin kuat dia mempercayai magic itu, misteri-misteri itu. Seharusnya tidak perlu. Untuk menjadi seorang pejabat, jadilah seorang pejabat yang betul-betul qualified, bekerja sungguh, berpikir utuh, dan tidak memaksakan diri. Nah sekarang ini, kenapa dukun-dukun pada laku? Karena pejabat ingin eksis. Yang akan menjadi pejabat ingin jadi pejabat. Maka digunakanlah cara-cara yang tidak baik. Akhirnya, apa yang dikatakan Nabi, iza wusidal amru min ghairi ahli fantaziru sa'ah. Bila diamanakan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Al-Quran ini diturunkan Allah dengan ilmu. Dan Al-Quran berisi ilmu-ilmu. Siapa lagi menjadi saksi selain Allah terhadap Al-Quran? Wal malaikat. Malaikat. Nah, kalau manusia boleh berbohong, tapi kalau malaikat tidak boleh. Dan tidak ada kesempatan berbohong kepada mereka. Semua mereka diciptakan bersih. Maka oleh sebab itu kita melihat ujung ayat ini disebut wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kenapa? Saksi manusia itu terbatas. Penyaksian malaikat juga terbatas. Iya. Karena malaikat makhluk. Tapi kalau penyaksian Allah, tanpa batas. Nah, maka Al-Quran ini kalau kita ikut, Allah yang menyaksikan kita mengikutnya. Iya. Nah, mungkin Ustaz Fajrul, iya. Menarik sekali Ustaz Fajrul. Menarik sekali ini Ustaz. Apalagi kita di tengah jenjang atau di tengah masa yang begitu hebatnya ingin mencari perlindungan. Betul. Sehingga orang-orang itu salah mengartikan jalan mengambil perlindungan. Betul. Allah sudah mengatakan jauh-jauh hari. Sebagaimana yang Ustaz Hanafi mengatakan tadi, waqafa billahi syahida. Tapi orang sekarang bukan waqafa billah, waqafa biddukun bilkahin bilkahin wakila wakila pendukung. Syahida di sini artinya Ustaz bukan sekedar bersaksi saja, ya, tapi pendukung. Memang Allah akan menunjukkan jalan karena Allah yang maha mengetahuinya. Begitu. Ketika dikatakan banyak sekali kata-kata syahida di dalam Al-Quran itu, artinya bukan sekedar mengetahui, tapi lebih daripada itu pengetahuannya. Makanya Allah ketika mengatakan waqafa billahi syahida, jadikanlah Allah itu menjadi saksi. Betul. Mata hatimu, Allah. Mata batinmu. Allah. Begitu. Masya Allah. Tidak ada yang lain yang perlu kita takuti. Betul. Tapi sekarang ini menjadi membudaya di masyarakat. Ketika mereka itu ingin berencana sesuatu, ketika mereka itu dihadapi musibah lebih-lebih lagi. Iya. Ada seorang ahli, orang pintar mengatakannya bahwasanya kamu nanti pada suatu saat akan mengalami yang sangat bagus dalam hidupmu. Gitu. Ini kan kata-kata ini sebetulnya sudah mendahului apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Atau sebaliknya. Nah. Dia menakut-nakuti orang. Menakut-nakuti orang. Maksudnya? Ya, pada tahun 2008 Indonesia akan suram. Itu untuk apa itu pernyataan seperti itu? Bahkan Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Apa yang terjadi besok, apa yang akan datang itu enggak ada yang tahu. Iya. Dia udah bisa mengetahuinya. Inilah kahin dan pembohong. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya begini, Ustaz. Ada juga betulnya apa yang diberitakan oleh orang itu. Jadi macam mana itu Ustaz katanya? Iya, kebetulan saja. Iya. Kebetulan dalam artian bahwasanya saya mengatakan Pak Fajrul, iya, di Jalan Gatot Subroto itu banyak mobil. Iya. Di antaranya pasti ada mobil Kijang ini segala macam. Iya. Ya kan itu umum. Iya. Ya. Indonesia tahun 2008 pasti ada banjir. Ya, ya mesti ada lah, namanya juga manusia. Yang umum pula. Umum pula. Iya, iya. Dan juga saya tambahin begini Ustaz, iya, kalaupun mereka itu mengetahui hal seperti itu jalurnya sudah bukan para malaikat lagi. Iya. Para as-syaitan, iya, al-jin dan lain-lainnya. Bukan jalur dia lagi. Bukan jalur jalannya Allah lagi. Iya. Tapi ketika kita memakai jalur Allah, mata batin kita yang berbicara, mata, iya, hati kita, mata yang hati berbicara. Kita. Artinya, iya, apa? Allah lah penolongku. Betul. Allah lah yang menjadi kesaksian dalam hidupku, gerak-gerikku, iya, aktivitasku, semuanya ya Allah akan saksikan nanti sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak perjalanan makanya, hidup kita. Makanya ini saya melihat di sini ya. Ketika Allah mengatakan anzalahu bi'ilmi, ini kata kunci. Iya, iya. Bahwa umat Islam kenapa diarahkan untuk mengkaji Al-Qur'an? Karena ini ilmu. Kalau kita melihat orang-orang yang menjadi ilmuwan Islam pada saat-saat kejayaannya, itu sebelum mereka menjadi ahli kimia, ahli dokter kedokteran, ya mereka sudah disisihkan, sudah dipenuhi dada-dadanya oleh Al-Quran. Nah kita, ini yang terjadi sebaliknya. Kita merasa Al-Quran ini jauh dari kita dan kita tidak butuh kepada Al-Quran. Jadi seorang dokter yang tidak butuh Al-Quran akan berjalanlah dengan logika dokternya. Maka banyak yang sesat, ada yang melakukan malpraktek hanya untuk demi mendapatkan keuntungan dari pasien yang sedang tergeletak, kehilangan nurani misalnya, seorang polisi teganya dia menyakiti dan melakukan rekayasa kejahatan. Itu yang paling berbahaya. direkayasanya kejahatan itu agar orang-orang yang tertuduh mau bisa diperasnya. Ini banyak sekali hal perbuatan-perbuatan seperti ini. Ada juga yang memberitahukan kepada saya gitu, Ustaz, tentang malpraktek itu adalah seseorang yang melakukan pengobatan medis yang mana yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Iya, betul. Gitu. Itulah yang dikatakan bukan ahlinya, gitu. Kalau memang tak tahu kita, jangan dilaksanakan, kan begitu sebagusnya. Ahli penyakit kulit mendiagnosa penyakit jantung. Iya. Ya jauh lah. Jauh sekali. Walaupun ada hubungannya, tapi tidak sama kan. Makanya dalam ajaran agama pun ada. Kalau ada seseorang bertanya kepada kita, kalau kita tidak tahu tentang hal itu, cukup kita mengatakan tidak tahu. Tidak tahu. Daripada kita mengarang. Imam Anas bin Malik 40 pertanyaan diajukan kepadanya. Empat yang dimana mengatakan bisa. Dijawabnya 4. Yang 36 lagi aku tidak tahu. La a'lam. Artinya ketika Imam Malik mengatakan aku tidak tahu, bukan berkurang kewibawaannya, kemuliaannya tidak. Memang dia tidak tahu. Artinya bukan berarti dia tidak pintar. Boleh jadi pada saat itu ilmunya belum sampai kepada yang dimaksud. Nah, jadi inilah perlu kita melihat sosok seperti ini. Ulama-ulama yang tawadu, profesor-profesor yang tawadu, tidak yang sok tahu semua. Oke, ada kaitannya dengan ayat Quran ini, anjalahu bi'almih, Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Makanya kalau kita ingin memberikan sesuatu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan imajinasi. Kan begitu, Ustaz? Banyak juga sekarang ini gitu. Atau takhris. Kira-kira dugaan-dugaan. Perkiraan, dugaan dia. Sebenarnya kalau untuk logika tidak ada masalah. Tapi kalau untuk kepastian wahyu, kepastian akidah, kepastian hukum, enggak bisa logika. Bahkan dalam segi medis pun begitu juga, Ustaz. Kalau yang memang tidak tahu, lebih bagus tidak dikerjakan, kan begitu. Agar tidak menjadi mudarat bagi yang lainnya. Maka hal inilah yang perlu kita perhatikan di dalam kita bersikap ini, sehingga kita betul-betul semua yang kita lakukan itu betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menyaksikan kita. Bukan saja Allah, para malaikat juga akan menjadi saksi dalam kehidupan kita beraktivitas dalam sehari-hari. Artinya jangan kemana-mana lagi kita dalam hal ini. Jangan lari-lari lagi. Jangan bersilat lidah, kira-kira gitu. Kalau memang awak salah, katakan salah, kan kira-kira begitu, Ustaz. Betul. Nah, jadi di sini saya melihat termasuk juga lah menghimbau diri para cendekiawan, ulama-ulama, para asatiz, mari kita disiplin dengan ilmu supaya hidup kita ini lebih cerah, lebih terang. Kenapa perlu ilmu? Karena memang kita ingin masyarakat ini juga berilmu. Jadi hindari dari menceramahkan sesuatu yang sifatnya takhmin, kira-kira, ataupun tamsil-tamsil yang membawa kepada khurafat. Karena cerita-cerita khurafat itu artinya apa? Cerita bohong. Cerita bohong gitu ya. Khurafat itu akan membawa kepada penghayalan yang tidak ada baiknya. Penggambaran tentang sesuatu yang tidak ada, fiktif. Nah, mari kita berpegang kepada hadis Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini ialah ilmu yang sudah baku, yang kokoh, yang dapat memberikan kita gambaran apa saja terhadap kehidupan ini. Jangan karena kita maafnya takut nanti tidak diundang karena ceramah kita tidak ada imajinasinya. Itu persoalan-persoalan teknis saja. Masyarakat kalau lebih pintar, masyarakat kalau bisa tinggi pendidikannya, maka mereka juga akan mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi pengayaan akan intelektualitasnya. Jadi kalau kita sodorkan ini kepada mereka, mereka akan menjadi senang. Ketimbang hanya dari segi ucapan atau ceramah kita sebatas hiburan atau sebatas basa-basi saja, kita akan merasa rugi. Waktu habis, masyarakat tidak banyak mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Maka kepada para mahasiswa, mari kita kritis dan terus mengembangkan ilmu. Kepada para pelajar, mari kita menghafal terus, menjadikan Islam sebagai panutan kita. Saya rasa ini dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, kepada pendengar khususnya, mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih pemikiran. Saya Hanafi Ismet dan Ustaz Yang Mukarram Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.